malam yang dingin dan sesunyi ini, teringat aku akan dirimu sayang. Hanya engkaulah kasihku seorang. Mungkin kakak kembali. mungkinkah kau kembali? Mungkinkah kau kembali? Mungkinkah kau kembali?